Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qallahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Bantahan yang ketiga atas golongan yang kedua ini yang menjadikan zahirun nusus as-sifat menunjukkan pada makna at-tashbih, yaitu penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ayyuqal alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyati fa sayaqulu bala fa yaqulu lah إذا أقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تأكله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أزهر وأعظم بل التمثيل بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق. Kita katakan pada mereka orang-orang musyabbihah, bukankah kalian bisa menyaksikan dan melihat pada makhluk di mana di antara makhluk-makhluk itu ada yang memiliki nama yang sama, namun hakikat dan kaifiatnya berbeda. Seperti misalnya yang telah sering kita contohkan antara manusia dengan gajah. Manusia punya kaki, gajah juga punya kaki. Namanya sama. Sama-sama apa namanya? Kaki. Tapi apakah hakikat dan kefiat keduanya berbeda? Sama? Jelas berbeda. Ya, walaupun namanya sama, sama-sama kaki namanya, tapi ketika sudah didofahkan, tadi kita sudah sebutkan pada kaidah yang keempat kan, salah satu yang membedakan zahir nusus antara satu dengan lainnya adalah apanya? Mudaf ilainya. Ketika kaki tersebut didofahkan kepada gajah dan didofahkan kepada manusia, maka di situ terjadi perbedaan hakikat dan kefiat. Kaki gajah ya sesuai dengan gajah, kaki manusia ya sesuai dengan apa? Manusia. Tidak sama keduanya. Jangan kita samakan keduanya antara kedua kaki gajah dengan kaki manusia dengan alasan karena sama-sama namanya kaki. Kalau begitu ente aja nanti yang disamakan kakinya aja ya. Musyabihah? Tidak bisa. Masa ya namanya karena namanya sama lantas kemudian hakikatnya dan kefiatnya kita harus samakan? Ya, falimadza la ta'kiluhu bainal khaliqi wal makhluq? Kalau di antara makhluk saja terjadi perbedaan kaifiat dan hakikat padahal memiliki nama yang sama, kan, maka kenapa kalian wahai orang-orang musyabbiha tidak bisa memahami adanya perbedaan antara khaliq dengan makhluk? Kenapa kalian menyamakan antara khaliq dengan makhluk padahal di antara makhluk saja berbeda? Kok bisa-bisanya gitu? Ya, kok bisa-bisanya antara khaliq dengan makhluk itu sama padahal di antara makhluk aja berbeda gitu? Padahal at-tabayun, padahal perbedaan antara makhluk dengan antara khaliq dengan makhluk itu sangat-sangat jauh perbedaannya. Bahkan satu hal yang apa? Mustahil. Ya enggak? Kita samakan antara khaliq dengan makhluk suatu hal yang mustahil. Mana mungkin? Ya, apa kita mau manusia mau disamakan dengan mobil? Ya, tentu enggak ada yang mau disamakan dengan mobil. Nah, ini kebantahan ya. Yang ketiga, intinya apa? Al-ittifaku fil asma'i la yalzamut tamasulu fil hakikati wal kifiyati aw la yalzamut tamasulu fil musammiyat. Al-ittifak, persamaan fil asma, pada nama, dari segi nama la yalzam, tidak mengharuskan at-tamasul, persamaan pada hakikat dan kefiatnya, atau tidak mengharuskan samanya yang dinamai tersebut. Wah, insyaallah ya khaw, itu kaidahnya. Ya, sudah kita dapatkan dua kaidah lagi ya. Al-qawlu fis sifat qal-qawli fis zat. Kaidah yang kedua, al-ittifaku fil asma'i la yalzamu at-tamasulu fil hakikati wal kayfiyat aw la yalzamu at-tamasulu fil musammiyat. Ini bantahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah terhadap mazhab al-musyabbiha, golongan yang kedua yang menjadikan zahir nusus sifat yadullu ala makna at-tashbih, yang menunjukkan pada makna at-tashbih, yaitu tashbih bainal khaliqi wal makhluk. Kemudian golongan yang ketiga, ya, al-qismu salis, man ja'alu المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التأتيل وهم أهل التأتيل. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menjadikan makna yang ditunjukkan oleh zahir nusus tersebut menunjukkan pada makna yang batil yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan pada makna tasbih. Loh, sama dengan yang kedua. Yang kedua juga menunjukkan pada makna apa? Tasbih. Tapi golongan yang kedua berhenti di situ. Cukup situ. Ya. Kalau golongan yang kedua juga menunjukkan makna tasbih, ya, tapi mereka tetapkan, ya. Mereka tetapkan, tapi mereka apa? Serupa? Serupakan. Golongan yang kedua, mereka juga menunjukkan bahwa zahir nusus tersebut itu menunjukkan pada makna tasbih, tapi tidak berhenti di situ. Mereka lanjut, yaitu apa? Menolak. Mengingkari. Artinya apa? Kalau nas-nas tersebut serupa dengan makhluknya, dan ini tentu tidak mungkin, ya enggak? Masa Allah serupa dengan makhluknya? Baik kan mereka? Ya kan? Ah, kalau begitu, supaya Allah tidak serupa dengan makhluknya, bagaimana? Kita ingkari saja. Ya kan? Kita ingkari saja kalau begitu. Daripada Allah serupa dengan makhluknya, mending apa? Diingkari. Supaya apa? Supaya tidak serupa dengan makhluk. Ada insyaAllah bedanya dengan yang kedua? Taib. Golongan yang ketiga, terlebih dahulu mereka apa? Serupakan Allah dengan makhluk. Itu cara berpikir mereka. Terlebih dahulu mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Lalu kemudian mereka menganggap daripada Allah serupa dengan makhluk, mending kita apa? Lalu mereka ingkari, taktilkan, tolak. Kalau yang pertama tidak, mereka tetap-tetapkan. Sifat-sifat tersebut Allah punya tangan, tapi kita katakan tangan Allah punya sama seperti makhluk. Tapi golongan yang ketiga, ya, mereka mengatakan Allah punya tangan, tangan Allah seperti makhluk. Ah, masa Allah serupa seperti tangannya seperti makhluk? Kalau begitu apa? Tolak, diingkari. Wadih insyaAllah. Jelas bedanya? Mereka ini siapa? Wahum ahlu ta'til. Mereka ada orang-orang mu'attilah. Banyak orang-orang mu'attilah itu. Banyak. Bermacam-macam. Ya. Wahum ahlu ta'til. Wahum al-mu'attilah. Mereka adalah siapa? Ahlu ta'til. Orang-orang mu'attilah. Sawa'an kana ta'tiluhum amman fil asma'i sifat. Baik ta'til mereka itu menyeluruh. Seluruhnya ditolak. Nama dan sifat Allah. Mereka ingkari. Mereka tolak. Siapa mereka? Orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah. Yang mereka itu bukan hanya menolak, mengingkari sifat-sifat Allah, tapi mereka juga mengingkari dan menolak nama-nama Allah. Ini paling parahnya mu'attil. Ya, ini paling parahnya orang-orang mu'attil yang mereka menolak nama sekaligus sifat Allah. Lebih parah lagi ada daripada Jahmiyah, di atasnya lagi yang lebih parah. Ya. Am khasan fihima. au fi ahadihima, atau yang menolak salah satu dari keduanya. Yaitu menolak apa? Sifat-sifat Allah, dan mereka tetapkan nama-nama Allah. Sifat siapa mereka? Orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini golongan lain daripada Mu'attil. Mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka katakan Allah punya, Allah itu alim tapi tidak punya ilmu. Allah itu basir tapi tidak punya basar, penglihatan. Baik, insyaallah. Baik. Au fi ahadihima, au fi ahadihima, ya, atau menta'til, ya, pada salah satu kedua dari keduanya. Ya, kalau yang afan ya, am khasam fima, atau menta'til, menolak, mengingkari, ya, sebagiannya. Ya, sebagian daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Siapa mereka? Al-Ash'ariyah wal-Maturidiyah, dan yang sepaham dengan mereka. Di mana mereka menetapkan sebagian nama bagi Allah, menetapkan sebagian sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Baik, insyaallah. Ya, mereka menetapkan berapa nama bagi Allah, sifat bagi Allah? Ya. Intinya 13, ada yang 20, ada yang 23 dan seterusnya. Itu pun penetapan mereka dalam menetapkan sifat tersebut bukan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dengan akal mereka. Orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah yang banyak di Indonesia. Au ahadihima, atau menolak, menta'til pada salah satu dari keduanya, yaitu Mu'tazilah. Salah satu dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai sarrafu an-nususu an zahiriha ila ma'anin ayyanuha biukulihim wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran wasammu dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrifun. Ya, dan mereka ini, orang-orang Mu'attilah ini, dengan berbagai macam, ya, coraknya, jenisnya, mereka berarti telah melakukan penyelewengan. Mereka telah menyelewengkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang mereka tentukan sendiri, yang mereka bikin sendiri. Ya, berarti mereka telah memalingkan nas-nas tersebut dari makna yang zahir kepada makna yang mereka buat sendiri. Padahal mereka sendiri di antara mereka saling apa? Saling bertabrakan, saling bertentangan satu sama lain. Nah. Wasammu dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrif, dan mereka membungkus, ya, mereka membungkus perbuatan mereka, yaitu melakukan tahrif, perubahan terhadap nas-nas dengan bungkusan apa namanya, ta'wil, padahal hakikatnya apa? Tahrif. Ya, mereka itu orang-orang Mu'attil, orang-orang Muharrif, ya, mereka lebih suka menggunakan istilah apa? Ta'wil. Mereka tidak mau menggunakan istilah tahrif. Kenapa? Karena untuk mengelabui. Untuk tujuan mengelabui. ya mereka membungkus perbuatan mereka itu, tahrif yang mereka lakukan itu dengan istilah takwil. Takwil. Bukan apa? Bukan tahrif. Walaupun sebenarnya hakikatnya itu adalah apa? Tahrif. Kenapa demikian? Kenapa mereka menamainya atau membungkusnya dengan takwil? Karena takwil itu ada benarnya. Takwil itu tidak seluruhnya salah. Ya? Takwil itu tidak seluruhnya salah. Ada benarnya. Ya? Takwil itu di antara maknanya adalah apa? Tafsir. Jadi seakan dianggap mereka melakukan apa? Tafsir berarti. Ya, padahal itu adalah tahrif. Ini mereka menyamai, membungkusnya dengan istilah takwil. Ya, tujuannya untuk mengelabui. Kenapa? Karena takwil itu ada benarnya. Ya, di antara makna takwil itu adalah apa? At-tafsir. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya. Maksudnya apa? Tafsirnya, ya. Takwil bermakna tafsir. Tidak ada yang mengetahui takwilnya itu apa? Tafsirnya. Kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, kata doanya Rasulullah sallallahu kepada siapa? Ibnu Abbas. Ya Allah, faqihhu fid din. Faqihkan dia dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Apa maksudnya? Tafsir. Ya. Dan banyak kitab-kitab tafsir para ulama, mereka namai tafsirnya tersebut dengan kata ta'wil. Ya, kata ta'wil. Al-Jami'ul Bayan fi ta'wil Qur'an. Jami'ul Bayan fi ta'wil Qur'an. Maksudnya apa? Fi tafsir Qur'an. Ta'wil mukhtalaful hadis. Kitab ta'wil mukhtalaful hadis. Maksudnya apa? Tafsir. Dan di antara makna ta'wil itu adalah hakikatus syai', hakikat dari sesuatu, hakikat yang sebenarnya. Seperti perkataan Nabi Yusuf, ya, alaihissalam, apa kata beliau? Haza ta'wilu ru'iyaya min qabal. Wahai bapak, haza ta'wilu ru'iyaya, inilah apa? Takwil dari mimpi saya yang dulu itu. Maksudnya apa? Inilah hakikat dari mimpi saya yang dulu. Ya? Wad insyaAllah ya. Ya, perhatikan. Afwan, tadi ada yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan, ada dua bacaan di sini, ada dua tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jika bacanya berhenti sampai pada Allah, maka ta'wil bermakna hakikat dari sesuatu. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali siapa? Allah. Jika dibaca berhenti di mana? Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berarti ta'wil bermakna hakikat. Hakikat itu syekh. Tapi kalau dibaca sambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, maka ta'wil bermakna tafsir. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, yaitu tafsirnya, kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Juga tahu apa tafsir. Tafsirnya itu maksudnya. Taip. Dan takwil dalam istilah usul fikih, ya, adalah sarful labzi an zahirihi ila maknan marju, memalingkan satu lafaz, satu nas dari zahirnya kepada makna yang marju. Bidalilin, dengan apa? Disertai dengan dalil. Kalau tidak disertai dengan dalil, inilah takwil yang mazmum, yang tercela, yang dilakukan oleh orang-orang ahli taktil ini. Memalingkan suatu nas dari zahirnya kepada makna yang lain, yang mereka buat sendiri, yang mereka tentukan sendiri, tanpa dalil. Wa mazhabuhum batilun min wujuh. Dan mazhab mereka ini, mazhab ahli taktil ini, ya, sebagaimana katakan oleh Syaikh Sulaiman rahimahullah taala, adalah batil. Batil. Dari beberapa sisi. Ya. Beliau menyampaikan kepada kita akan kebatilan daripada mazhab ahlu ta'til ini. Yang pertama, sama seperti yang lainnya, annahu jinayatun alal nusus haitsu ja'aluha dalatan ala ma'nan batilin ghairi la'ikin billahi wala muradin lah. Apa yang mereka lakukan tersebut, ta'til yang mereka lakukan tersebut, pengingkaran mereka tersebut terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan jinayah terhadap nas, di mana mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan pada makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan pada makna at-tashbih. Menunjukkan pada makna at-tashbih. Yang kedua, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Wallahu ta'ala khatoban nasa bilisanin arabiin mubin liya'kilul kalama wa yafhamuh alama yaktadihi hazal lisanul arabi. Wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam khatabahum biabsuhi lisanil bashar. فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصون عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut adalah merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap nas perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari zahirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada kita dengan lisan Arabi, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kita dengan menggunakan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Maka kalau begitu, kita wajib memahami, kita wajib memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zahir yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya. Sesuai dengan zahir yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Cuma harus kita jaga dari apa? Takyif dan tamsil. Cuma harus di hindari, ya, harus dijauhkan dari perbuatan takyif dan apa? Tamsil. Ya. Jangan sampai kita memahaminya lantas kemudian kita takyifkan sifat-sifat Allah SWT tersebut dan kita tamsilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kemudian yang ketiga. Anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuh qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Bahwasanya memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi zahirnya itu adalah apa? Termasuk berkata-kata pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan itu adalah perbuatan yang apa? Yang haram sebagaimana telah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minhu wa ma batan dan seterusnya. Jelas? Wadih? Taib. Fassarifu likalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilmun wa qala 'ala Allahi ma la ya'lamu min wajhin. Di sini Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala akan menyampaikan kepada kita, ya, bahwa orang yang memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi maka orang ini telah terjatuh dalam apa? Qaul 'ala Allah bila ilmin. Telah jatuh ke dalam berkata-kata pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam dan berkata pada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Ya, di sini akan boleh jelaskan kepada kita. Dari sisi mana saja sehingga orang yang memalingkan nas-nas Al-Qur'an, nas-nas sifat dari zahirnya kepada makna yang lain yang menyelisihi itu dianggap mereka telah melakukan qaul, jatuh ke dalam qaul Allah bila ilmin. Dari sisi mana saja? Perhatikan. Sisi yang pertama. Ya. Al-awwal annahu za'ama annahu laysa al-muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kaza ma annahu zahirul kalam. Ma annahu zahirul kalami. Paham yang pertama? Hah? Taip. Yang pertama, ketika orang tersebut memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya kepada makna yang lain berarti mereka apa? Ya? Hah? Berarti mereka gimana? Annahu za'ama annahu laysal muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kaza. Ini termasuk qaul Allah bila ilmin. ya, qaul Allah bil ilmi itu apa? Ketika mereka menyangka, bahwa perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul-Nya ini zahirnya itu bukan ini. Ya enggak? Ya? Padahal itu adalah zahir yang benar, ya kan? Dia mengaku ini bukan ini zahirnya, tapi yang ini. Nah, itu termasuk apa? Qala Allah bila ilmi, dari mana dia punya ilmu bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul-Nya itu zahirnya bukan ini, ya enggak? Tapi yang ini, dari mana punya ilmu? Tidak punya ilmu kan? Hanya zon saja. Hanya akal mereka saja. Ya? Wadid insyaAllah. Jadi ketika dia menganggap bahwa zahir perkataan Allah dan Rasulnya bukan ini, ketika dia palingkan kepada makna yang lain, berarti dia mengingkari makna yang benar, ya kan? Berarti dia telah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Daripada dia punya ilmu bahwasanya zahirnya yang benar itu adalah ini, bukan itu. Padahal yang mereka ingkari itu adalah justru zahir yang apa? Yang benar, yang sebenarnya. Wadih? Nah, ini qaul Allah bila ilmin. Yang kedua. Jadi ketika dia mengingkari makna yang sebenarnya, itu qaul Allah bila ilmin. Yang kedua, ketika mereka menganggap bahwasanya maksud dari perkataan Allah dan Rasulnya itu adalah ini, ya enggak? Adalah makna ini. Itu juga termasuk apa? Qaul Allah bila ilmin. Itu yang kedua. Wadid insyaAllah. Pertama, ketika dia mengingkari, ya kan? Ketika dia menganggap bahwasanya zahir perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya bukan ini, itu qaul Allah bila ilmin. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa zahir perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya adalah makna ini, itu qaul Allah bila ilmin. Jelas insyaAllah ya khaw? Faham Tom? Contohnya dicontohkan di sini oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 75. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang saya telah ciptakan dengan kedua tanganku?" Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, orang-orang mu'attil, ahlu ta'til, kata mereka, yang dimaksudkan dengan dua tangan pada ayat tersebut, bukanlah dua tangan yang hakiki, kata mereka. Tapi yang dimaksud dengan tangan itu adalah ini. Kekuasaan atau kekuatan, kata mereka. Kita katakan mereka, dalilmu apa? Mana dalil kalian mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan pada dua ayat, yang dimaksud dengan dua tangan pada ayat tersebut adalah bukan tangan hakiki, tapi adalah tangan, dimaksud dengan tangan pada dua ayat tersebut adalah kekuatan atau kekuasaan atau begini dan begitu. Mana? Mana dalil kamu atas penolakan terhadap tangan hakiki? Dan apa dalil kamu dalam mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan dari dua ayat tersebut adalah begini dan begini, Atau yang dimaksud dengan tangan tersebut adalah kekuatan dan kekuasaan mana dalam kamu? Dalam menolak dan dalam menetapkan makna yang lain. Ya. Yeah. Tentu mereka tidak akan bisa mendatangkan apa? Tidak akan bisa mendatangkan apa dalil, karena tidak ada dalilnya. Hanya zon mereka belaka. Hanya persangkaan mereka semata. Hanya ya akal mereka semata yang mereka jadikan sebagai dalil untuk menolak dan mengingkari ya tangan yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan yang berapa? Sisi yang ketiga atas batilnya mazhab ahlu ta'til. Sisi yang keempat, batilnya mazhab ahlu ta'til, anna sarfa nusus istifati an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa salaful ummah wa a'immatuha fayakunu batilan lianna alhaqqa bila raiba fima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummati wa a'immatuha. Ya, sisi yang keempat yang menunjukkan batilnya mazhab ahlu ta'til ini, yaitu adalah bahwa memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya itu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, salaful ummah, ya, dan para a'immah. Maka itu berarti apa? Batil. Kenapa? Karena al-haq itu tanpa diragukan lagi tentu berada pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salaf dan para imam. Maka yang menyelisih nabi dan selainnya, para sahabat, salaful ummah dan para imam, tentu jelas berada di atas apa? Kebatilan. Dan mereka jelas ya berada di atas kebatilan karena apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Wadin insyaallah ikhwah. Paham toh? Baik. Itu yang keempat. Sisi yang kelima. Atas batilnya mazhab al-musyabbih, mazhab al-mu'attilah. Ay qala lil mu'attil. Ya, kita debat langsung pada mereka. Kita katakan kepada si mu'attil, hal anta ya a'lamu billahi min nafsihi, fa sayaqulu la. Kita tanya pada mereka, apakah ente lebih tahu? Apakah anda lebih tahu? Antum lebih tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala daripada Allah sendiri? Tentu mereka mengatakan, iyalah, tidaklah, kata mereka. Jelas, tidak mungkin mereka mengatakan, saya lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah sendiri. Tidak mungkin, kan? Ya, masih baik mereka berarti. Ya, ya, memangnya kalian, wahai musyabbiha, lebih mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah sendiri? Tentu, mereka akan mengatakan, iya. Kalau dia mereka mengatakan iya, jelas mereka menganggap dirinya kafir, ya enggak? Masa mereka orang musyabbih lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah sendiri? Tidak mungkin, kan? Nah, mereka mengatakan, tentu tidaklah. Ya, masih baik berarti ya. Masih mau mengakui ya. Fayasayakulu la, kata mereka, tidak. Ya. Sumayqalulah. Lalu kita tanya lagi. Hal ma akhbarallahu bihi an-nafsi sidqun wa haqqun? Kira-kira yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang dirinya kira-kira benar dan hak enggak? Apakah mereka mengatakan tidak benar? Tidak hak? Tentu mereka masih sopan. Mereka mengatakan iya, na'am, tentulah. Ya, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya itu tentu apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang benar dan sesuatu yang hak. Fasayqul na'am. Tentu mereka mengatakan na'am, iya. Tidak mungkin mereka mengatakan ah tidak benar. Apa yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya itu tidak benar. Tidak mungkin. Ya, sama saja mereka mengakui dirinya apakah kafir kalau begitu kan? Tayyib. Summa yaqulullah, kita tanya lagi. Hal ta'lamu kalaman absah? Ya, absah atau abyana min kalamillah ta'ala. Kira-kira ada enggak perkataan selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih fasih dan lebih jelas ketimbang perkataan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya? Kira-kira apa jawabnya? Ya, tentu mereka akan mengatakan la. Tidak mungkin mereka mengatakan na'am. Ada perkataan selain Allah yang lebih fasih dan lebih jelas dari perkataan Allah, tidak mungkin ya. Ya. Sampai di sini mereka masih sopan-sopan ya, masih baik. Ya. Summa yaqulullah. Hal tazunnu anna Allah Subhanahu wa ta'ala arada ay yu'miya al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nususi liyastakhrijuhu bi'uqulihim fasayqulu la. Ya. Kita katakan kepada mereka, kira-kira mungkinkah Allah Subhanahu wa taala ingin menyembunyikan al-haq tersebut dari kita hambanya? Ya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan al-haq tersebut dari kita atau tidak menjelaskannya kepada kita, lalu kemudian kita disuruh mencari sendiri? Cari sendiri, silakan cari sendiri. Dengan akal-akal kita, mungkin ya kha? Kita disuruh mencari sendiri al-haq tersebut, Allah tidak menjelaskannya, Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang al-haq itu. Kita disuruh mencarinya dengan akal-akal kita sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menyembunyikan al-haq tersebut dari kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita al-haq tersebut, lalu kemudian kita disuruh mencari sendiri, mencarinya sendiri dengan dalil akal kita. Tidak mungkin. Apa kata mereka? Fasaykulu la. Tentu tidaklah. Ya. La hadza ma yaqulu lah bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Ini yang kita, beberapa pertanyaan yang kita ilzamkan. Apa itu ilzamkan? Kita lazimkan pada mereka. Yang tentu mereka tidak akan mungkin berjawab, menjawab dengan yang tidak benar. Pasti mereka masih fitrahnya benar, ya kan? Kemudian, kaitannya dengan sunnah Rasulullah. Kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, kita tanya dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan kepada Al-Quran. Kita tanya kepada mereka, hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian wahai musyabbiha yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah? Tentu mereka mengatakan apa? Tidak, tentu Rasulullah yang lebih tahu tentang Allah daripada kami, ya enggak? Itu satu. Summa yaqulullah. Lalu kita katakan lagi kepada mereka, hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi sidqun wa haqqun? Kira-kira apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu benar atau salah atau hak? Tentu mereka mengatakan na'am, iya, benar. Apa yang dikhabarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasulullah tentang Allah, tentulah benar, ya enggak? Tentulah hak, tidak mungkin batil. Ya. Itu yang kedua. Summa yaqulullah, lalu kita tanya yang ketiga. Hal ta'lamu anna ahadan minan nas afsaha kalaman wa abyana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kamu tahu enggak ada seorang selain Rasulullah yang lebih fasih perkataannya daripada Rasulullah? Ya, tentu tidak ada. ya mereka mengatakan tentu tidak ada. Mereka masih meyakini bahwa Rasulullah yang paling apa? Paling fasih apanya? Perkataannya. Summa yaqulu lah. Hal ta'lamu anna ahadan minan nasi ansaha li ibadihi Allahi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira ada enggak orang selain Rasulullah yang paling memberikan nasihat ya kepada hambanya, kepada hamba Allah SWT selain Rasulullah yang paling antusias dan sebagainya? Mereka mengatakan tentu tidak ada. Ya, nah, ini ilzam-ilzam, pertanyaan-pertanyaan yang mengilzamkan, yang memaksa mereka siapa orang-orang musyabbiha. Sekarang berikutnya apanya? Kesimpulan atas pengakuan mereka, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ilzamkan pada mereka. Apa itu? Fayuqalulah. Iza kunta tukirru bizalika. Falimaza la yakunu indakal ikdam wasyuja' fi isbati ma asbatahu Allah ta'ala li nafsi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala hakikatihi wa zahirihi laiki billah. Jika kalian wahai orang-orang musyabbiha mengakui semua apa yang kita tanyakan tadi, baik yang berkaitan dengan Al-Quran maupun yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian semua mengakui itu tadi, membenarkan semua apa yang kami tanyakan tadi, maka kenapa kalian tidak punya keberanian? Kenapa kalian tidak berani untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya? Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya yang layak bagi Allah. Kenapa ente malah mengingkarinya? Bukan, kalau kalian memang mengakui semua tadi, kenapa kalian tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah? Kenapa justru kalian mengingkarinya? Kenapa kalian tidak berani untuk menetapkan sifat-sifat Allah? Kenapa justru kalian mengingkari padahal kalian tadi mengakui semua? Ya, kan lucu toh? Ya enggak, mereka mengakui bahwa Allah yang paling benar, Allah yang demikian Rasulullah, tapi kok mereka enggak mau itu loh. Enggak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Kok mereka malah justru apa? Menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah. Mana pengakuan mereka tadi itu? Wah, insyaallah ya akhwat. Jelas? Kemudian, wa kaifa yakunu indakal iqdam wasyuja'a fi nafyi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu zahirahu bi ghairi min. Dan justru kenapa kalian lebih berani, ya, berani apa? Menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kenapa justru kalian lebih memalingkannya? Kenapa kalian malah memalingkannya kepada makna yang lain? Ya enggak, ikhwan. Kan lucu ini. Ya? Mereka mengakui semua tadi apa yang telah kita tanyakan, tapi kok enggak berani itu loh menetapkannya? Menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Justru mereka berani apa? Beraninya apa? Beraninya mengingkari, kan? Gimana itu? Justru mereka beraninya apa? Memalingkan nas-nas tersebut dari zahirnya. Ya. Kita katanya lagi yang ketiga. Wa madza yudiruka idza asbatta lillahi ta'ala ma asbathahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam alal wajhi al-laiq bihi fa akhadhta bima ja'a fil kitabi wa sunnati isbatan wa nafyan. Dan apa bahayanya? Ya, kira-kira apa bahayanya? Apabila kalian menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya di dalam kitabullah atau melalui sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu berarti kalian telah mengikuti Alkitab, mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab dan sunnah di dalam menetapkan dan di dalam menafikan. Apa bahayanya? Imannya ada yang membunuh kalian kalau kalian menetapkan sifat-sifat Allah. Enggak ada kan? Ya. Apa yang mencelakakan kalian? Memangnya ada yang mau, kalian kalau menetapkan sifat-sifat bunuh lo? Enggak ada kok. Apa kita kalau menetapkan sifat-sifat Allah, ada yang akan membunuh kita? Ada yang akan mencelakai kita? Tidak ada kan? Tidak ada. Lantas kenapa kalian malah enggak berani, ya enggak? Kenapa kalian enggak berani menetapkannya? Justru beraninya apa? Menolak, mengingkari. Ya, na'udzubillahi min zalik. Bukankah itu lebih selamat bagi kalian? Ya, apabila nanti kalian ditanya pada hari kiamat, ya, "Madza ajabtumul mursalin?" oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kan itu lebih selamat kepada kalian. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Justru lebih selamat kalau kalian menetapkan. Ya? Justru kalau kalian mengingkari, itu yang akan memberatkan kalian, itu yang akan membinasakan kalian. Ya? Awalaysa sarfuka, kata Syekh Utsaimin, awalaysa sarfuka li hadhihi an-nususi an zahiriha wa ta'ini ma'nan akhar mukhataratun minka fala'alla al-murada yakunu ala takdiri jawaz sarfiha ghairu ma sarraftaha ilai. Dan bukankah makna yang kalian palingkan nas-nas tersebut dari zahirnya kepada makna tersebut yang kalian pilih, yang kalian tentukan itu, bukankah itu hanya semata-mata dari pemikiran kalian sendiri? Bisa saja benar, bisa saja salah, kan? Ya enggak? Bukankah itu semata-mata dari akal-akal kalian? Yang mungkin saja tidak seperti itu, tidak sesuai dengan itu. Bisa saja yang benar yang lainnya malah, kan? Kalau cuma berdasarkan akal, ya bisa saja itu akal kalian salah, bisa saja yang lainnya benar, ya enggak? Nanti kalau seperti ini, enggak ada dong anunya. Enggak ada standarnya, enggak ada patokannya nanti kalau begini. Ya enggak, ya? Bukankah pemalingan tersebut yang kalian lakukan terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dari zahirnya kepada makna yang kalian tentukan itu, bukankah itu semata-mata dari apa? Hasil akal kalian sendiri. Yang mana kalau itu adalah hasil dari akal kalian sendiri, ya ada kemungkinan bisa benar, bisa apa? Bisa salah. Enggak ada istilahnya jaminan bahwa itu sudah pasti benar. Kah? Ada, ya enggak, ya? Ya. Mending kita tetapkan dan itu ada jaminannya akan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ente kalian ini orang-orang musyabbih, orang-orang plimplang kalau begini nih. Ya, iya, plimplang kan kalau ditanya seperti tadi pertanyaannya mereka benarkan. Tapi justru malah sikap mereka sendiri bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan tadi, apa yang mereka akui sendiri, ya enggak, ikhwah? Ya? Jelas? Hah, wadih? Tep, itu apa? Sisi yang kelima. Ya. Al-wajhus sadis. Sisi yang keenam, banyak ini, ya. Ya, biar jelas. Ya, memahami mu'attil, ya. Sisi yang kelima yang menunjukkan batilnya mazhab ahli ta'til, annahu yalzamu alaihi lawazimun batilatun, bahwa mazhab mereka itu menimbulkan apa? Mengakibatkan apa? Adanya apa? Kelaziman-kelaziman yang batil. Menimbulkan, melazimkan apa, ya khah? Kelaziman-kelaziman batil. Apa itu kelaziman-kelaziman batil daripada mazhab al-mu'attil? Yang pertama, an ahla ta'til lam yasrifu nusus as-sifati an zahiriha illa haythu taqadu annahu mustalzimun aw muhimun litashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ya. Bahwasanya ahlu ta'til itu tidaklah mereka memalingkan nas-nas tersebut, nas-nas sifat dari zahirnya, kecuali atas dasar anggapan keyakinan apa? bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat tersebut akan mengakibatkan Allah tasbih dengan apanya? Makhluknya. Jadi terlebih dahulu apa yang mereka lakukan? Tasbih dulu. Mereka serupakan dulu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kemudian setelah itu mereka apa? Baru kemudian mereka ingkari, mereka tolak. Jadi tasbih itu adalah jalan mereka. Senjata mereka untuk menolak ya sifat-sifat Allah. Ya. Masa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya? Masa tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan makhluknya? Enggak benar nih. Allah itu enggak serupa dengan makhluknya. Tujuannya baik kan? Iya enggak? Ingin apa? Ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, tapi jatuh pada apa? Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Mestinya mereka itu menetapkan sifat dan katakan sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Mestinya seperti itu. Padahal Allah SWT telah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berkata Al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khazai, salah seorang syekh guru daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Fal wa laysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Barang siapa, kata beliau, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka sungguh dia telah kafir. Tidak ada pada pensifatan Allah terhadap dirinya dan Rasulnya itu ada apa? Tasbih, enggak ada tasbih dalamnya. Ini takfir secara apa? Takfir secara apa? Umum. Secara mujmal. Beda dengan tasbih secara ta'in. Jangan sampai ada orang melakukan tasbih langsung kena, oh kafir enteng. Jangan. Enggak begitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jangan lantas melihat orang yang melakukan penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah, lantas kalian mengatakan, oh ente kafir. Kafir kamu. Apa dalilnya? Bukankah Imam Nu'aim bin Hammad mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu kan kafir. Iya benar, tapi apa yang dikatakan oleh beliau itu secara umum, bukan per orang. Ya, bedakan antara takfir secara umum dengan takfir secara perorangan. Boleh kita mentakfir secara umum, tapi kalau takfir secara perorangan, maka harus memenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang penghalang-penghalangnya. Banyak. Ya, banyak. Tidak serta-merta orang melakukan suatu perbuatan kufur lantas kita kafirkan. Tidak serta-merta, tidak begitu. Itu bukan manhaj mazhab ahli sunnati wal jamaah. Ya, wa insyaallah ikhwah. Fahim tom? Tep, kita cukup sampai sini. Sepertinya sudah redup wajahnya ya. Mumet nanti kayaknya. Ya, mumet ini kayaknya ini. Ya, udah gimana kepalanya itu nyut-nyut nih. Perlu pendinginan ya, perlu pendinginan. Insyaallah terlagi selesai. Ya. Sabar ya. Tep, semoga sebentar selesai. Ya, biar datang dengan lebih segar lagi atau lebih panas lagi malah. Tep, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.